Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari atau mengambil faedah dari kitab Situd Durar, 6 kalimat mutiara yang terambil dari perkataan para a'immatus salaf yang merupakan prinsip-prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip yang diwariskan oleh para salaf, yang perlu kita ketahui dan kita fahami dengan sebaik-baiknya. 6 prinsip itu yang dibawakan adalah, yang pertama adalah prinsip ikhlasuddin, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip tauhid, perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seorang muslim dia membebaskan agamanya dari seluruh bentuk kesyirikan-kesyirikan, memurnikan penghambaannya, ibadahnya dari segala macam bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Ini prinsip yang paling utama dalam kita beragama, yang semua ajaran agama tegak di atas prinsip tauhid ini. Tidak ada tauhid, tidak ada agama. Tidak ada tauhid, tidak ada agama, apapun yang dia lakukan. Yang kedua adalah prinsip at-tariq wahidun, bahwa jalan menuju Allah yang akan mengantarkan sampai ke tempat tujuan hanya satu, yaitu jalan Islam. Selainnya adalah kesesatan semata-mata. Fama da ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq ini kecuali kesesatan. Tidak ada setelah al-haq ini kecuali kesesatan. Sehingga satu-satunya jalan untuk menuju Allah hanyalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa yang mendakwahkan bahwa ada jalan selain Islam menuju Allah, atau banyak jalan menuju Allah selain Islam, maka dia syaitan, sebagaimana syaitan jin yang digambarkan oleh Nabi, yang menipu para hamba Allah untuk masuk ke lorong-lorong jalan syaitan, yang merupakan jalan tipuan, jalan palsu, yang diajakkan syaitan manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Yang ketiga, bahwa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, ini kunci. Dengan penegasan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kunci yang banyak yang hilang dari kalangan kaum muslimin, sehingga mereka mencukupkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi menolak untuk mengikuti para salaf, menolak untuk menjadikan pemahaman para sahabat sebagai, yaitu pemahaman yang wajib untuk kita ikuti. Karena yang menjadikan manusia banyak terjerumus dalam khilaf, dalam ikhtilaf, adalah pemahaman. Sehingga Allah SWT menjadikan pemahaman para sahabat sebagai rujukan pemahaman. Karena para sahabat adalah as-salam, wa'a'lam, wa'ahkam. Karena para sahabat adalah orang yang paling selamat dalam beragama. Paling selamat karena paling tahu a'lam, paling faham, paling tahu tentang agama ini. Wa'ahkam dan paling bijak, paling tepat dalam bersikap. Ini adalah apa yang ada pada para sahabat Nabi. Mereka adalah aslam, a'lam, wa ahkam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhaan kita dalam beragama ini apabila kita berserikat mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga bermanhaj salaf adalah sebuah kewajiban, bukan alternatif. Bukan alternatif. Dan ini merupakan metode beragama, cara beragama. Sehingga barang siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, dia pasti tersesat. Yang keempat, prinsip al-ilmu ini, nailul su'dat bil ilmi. Meraih kepemimpinan, ketinggian derajat, itu hanya dengan ilmu. Kuncinya adalah bagaimana kita memiliki perhatian kepada ilmu dan menghidupkannya. Kalau jalan ke surga itu dengan mentaati Allah dan Rasulnya, maka untuk kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya itu pasti harus berilmu, harus mengerti apa yang harus kita wujudkan, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Kalau jalan menuju kejayaan agama di dunia ini, selamat dari makar-makar para musuh, dan bisa memenangkan ini dari para musuh, itu dengan cara kembali kepada agama, maka kembali kepada agama itu artinya kita wajib berilmu, baru kita akan bisa kembali kepada agama Allah Ta'ala. Sehingga kuncinya di ilmu. Tidak bisa kita akan memperjuangkan Islam, menegakkan Islam hanya dengan semangat emosional, semangat untuk mengadakan gerakan-gerakan, tetapi sangat malas dengan majelis ilmu. Apa yang akan dia tegakkan dari Islam kalau dia tidak faham Islam? Sehingga ciri khas gerakan salaf, mereka senantiasa di belakang para ulama. Orang-orang mereka betul-betul faham tentang agama Allah Ta'ala. Dan keberkahan umat Islam di situ. Al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan umat ini, keberkahan kalian bersama dengan para ulama kalian. Ulama sepuh kalian, sepuh ilmunya, sepuh usianya, sehingga menep jiwanya dan matang ilmunya. Ini kunci. Prinsip yang kelima, bahwa raddul mukhalif, membantah orang yang menyimpang itu termasuk bagian pada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah prinsip yang sangat besar. Umat ini dikatakan Allah khaira ummah, sebaik-baik umat, karena mereka ini, umat Islam ini, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Dilaknatnya orang-orang Yahudi oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi Allah Daud dan Isa. Kenapa? Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Sehingga menunjukkan merupakan prinsip besar. Mengingkari kesalahan yang ada pada kaum muslimin, bahkan sekalipun tokoh yang diagungkan. Ini bagian daripada penyehatan umat, penyelamatan umat, dan kecintaan kepada orang yang keliru tersebut, agar dia tidak berlarut-larut dalam kekeliruan, dan umat akan agar teringatkan dengan kekeruannya, jangan sampai mendapatkan dosa yang bertumpuk-tumpuk karena banyak orang yang mengikuti kesesatannya, dan orang yang mereka mengingatkan ini telah berjasa. Maka layak untuk kita ucapkan rasa syukur, ucapkan rasa terima kasih kepada orang tersebut. Dan berapa banyak Nabi SAW mengingatkan sahabatnya bahkan dengan keras. Nabiullah Musa bersikap keras dengan Harun dan lembut dengan Fir'aun. Padahal Fir'aun tauhidnya wah ini umat ini. Tauhidnya manusia. Tauhidnya ini manusia yang mengaku sampai ke derajat ketuhanan. Tapi Allah perintahkan Musa bersikap lembut. Tapi Musa bersikap keras dengan Harun ketika diserai urusan. Kemudian dilihat Bani Israel, mereka bahkan menyembah pedet. Bagaimana Nabi Allah Muhammad SAW keras, mengingatkan dengan keras kepada orang yang sangat dicintai, seperti diantaranya Mu'ad bin Jabal, Usama bin Zaid. Karena dibalik kerasnya itu ada manfaat. Asalnya, dakwah itu dengan kelembutan. Arif kualin. Tetapi, satu saat dibutuhkan sikap keras ketika ada manfaatnya dan ketika tidak berguna lagi sikap dengan lin, dengan kelembutan, maka dengan kekerasan atau dengan keras, dengan kasar, ini akan bermanfaat. Dan itulah ajaran Nabi. Dan itu bukan berarti barok kepada ini orang yang diperingatkan itu. Dan lembutnya dengan orang kafir bukan berarti walak dengan mereka, tapi ditinjau dari masalih dan mafasid. Ditinjau dari maslahat dan mafsadah berkait dengan pensikapan tersebut. Adapun walak dan barok itu, walak itu berkaitan dengan adanya unsur keridhaan kepada kekafiran. Adanya unsur keridhaan, ada kecintaan, keridhaan pada kekafiran. Adanya kedekatan pada kekafiran. Adapun bara'ah, itu adalah kebencian, pemutusan total. Maka, ini semuanya merupakan bagian daripada bentuk-bentuk al-amru bil ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan bukan berkaitan dengan al-wala' wal-bara'. Adapun prinsip yang dikembangkan sebagian kaum muslimin yang terjebak pada sikap hisbiyah, ini bersikap basa-basi. Bersikap basa-basi. Membiarkan kesalahan ada di tubuh kaum muslimin karena menjaga perasaan, jangan sampai dianggap mengungkap aib atau dianggapnya itu sikap warok. Itu artinya sama dengan membiarkan kebusukan yang ada di tubuh kaum muslimin, kalau enggak diobati segera, enggak disihatkan, akan menjalar, akan membosokkan seluruh jasad. Bapak-Ibu sekalian, prinsip ini yang prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, insyaAllah sekarang kita masuk prinsip yang terakhir dari kitab Situdurar ini. Ini at-tasfiyatu wa tarbiyah. At-tasfiyah, pembersihan, batarbiah, ini pendidikan. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Malik. Di sini beliau mengatakan, Ida tabayyana anna rif'atal ummati marhunatun bil ilmi wal amal. Apabila telah jelas bagi kita bahwa ketinggian umat ini tergadaikan dengan ilmu dan amal. Artinya penentunya ketinggian umat ini adalah ilmu dan amal. Semakin umat ini betul-betul menguasai agamanya, ilmunya, dan mewujudkan amal dalam kehidupan sehari-harinya dari ilmu yang telah dia dapatkan itu, maka ini akan menjadi umat yang betul-betul Allah dahirkan, Allah menangkan, Allah nampakkan di atas seluruh umat yang ada. Yang Allah Subhanahu telah mengutus Rasulnya dengan agama, ilmu dan amal ini, liut hirau alat dini kuli. Dalam rangka Allah nampakkan, Allah menangkan, Allah unggulkan di atas seluruh agama yang ada. Walau karyal musyrikun, walaupun orang musyrik itu benci. Sehingga pendidikan Islam, ilmu dan amal. Dan orang dikatakan di atas surat al-mustaqim berkaitan dengan ilmu dan amal. Maka dalam doa yang kita minta kepada Allah SWT, ihdina surat al-mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, surat al-ladina namta alihim, yaitu jalannya orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, jalan yang lurus Islam, jalan yang lurus Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah jami'an, para salaf. Jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, itu orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan. orang yang paling dikatakan di atas jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, ada orang paling faham tentang agama dan paling tepat dalam beramal, dan itu ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dilanjutkan Allah, dikomplitkan oleh Allah dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang yang engkau ini sesatkan. Orang yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Dengan sebab apa Yahudi Allah murkai? Karena mereka berilmu tetapi tidak beramal. Dengan sebab apa orang Nasrani dikatakan Allah sesat? Karena mereka memiliki semangat beramal mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak berilmu. Sehingga melakukan takaruban ilallah dengan bid'ah-bid'ah. Dengan bid'ah-bid'ah. Para pemirsa, sehingga Islam ini adalah ilmu dan amal, teori dan praktek. Dan Allah telah menjadikan agama ini terwujud di tengah-tengah kehidupan. Agama ini teorinya ada di Quran, ada di Sunnah. Prakteknya ada di pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau mau lihat Islam, lihatlah itu. Al-Quran, As-Sunnah, praktek nyatanya itu pada diri Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Melihat Islam bukan kepada mereka, oh akan tertipu, keliru. Karena tidak representatif. Di dunia ini, tidak ada ajaran yang dipraktekkan secara teori dan praktek kecuali Islam. Cari di seluruh dunia yang ada. Setiap ajaran Islam ada prakteknya. Tapi Anda cari ajaran selain Islam, tidak akan pernah Anda dapatkan praktek yang real. Contoh, katakanlah yang paling jelasnya ajaran komunisme yang dikagumi sebagian orang. Mana ada komunisme, mana teorinya, mana nabinya, mana tokoh yang melaksanakannya, mana umat yang telah mewujudkannya, kemudian terwujud kebaikan di tanah kehidupan. Enggak ada. Kalau mereka mempraktekkan ajarannya, pasti yang terjadi kerusakan dan kerusakan. Dan enggak ada praktek hakikinya, enggak ada. Komunisme. Yang slogan yang paling menonjol itu dalam komunisme itu sama rasa sama rata. Iya, pokoknya milik semuanya sama-sama itu. Enggak ada prakteknya, enggak ada. Yang melarat, enggak bisa makan, tambah dia sengsara. Yang tuan tanah, yang kaya, yang pemudi, yang punya kekayaan, tambah itu detel. Itu fitrah manusia, enggak bisa diingkari. Itu hanya bahasa teoritis yang tidak pernah akan terwujud dalam kehidupan. Itu hanya untuk provokasi saja. Ibaratnya kalau di sebagian negeri, kampanyenya wong cilik, diangkat-angkat wong cilik, kayaknya itu di subya wong cilik. Nanti kalau udah selesai, udah jadi wong cilik, diincek-incek, jadi orang licik. Yang tadi itu kampanye wong cilik jadi orang licik, itu sudah biasa dalam kehidupan yang ada. Tidak ada teori yang akan terwujud dengan baik sebagaimana Islam, enggak ada. Karena semuanya itu lingkaran setan. Semuanya keluar dari otaknya manusia, kemudian pelaksananya manusia, kemudian enggak ada pertanggungjawaban yang bisa membuat mereka tergerak mewujudkannya, hanya kucing-kucingan saja. Semuanya begitu, kecuali Islam. Ada nabinya, ada masyarakat yang mewujudkannya, ada realitas kehidupan yang mewujudkan agama tersebut. Kemudian, wa annal ummata qad ikhtalafat fihi ma ikhtilafan katsira. Dan umat ini telah menyimpang dengan penyimpangan yang sangat banyak dari ajaran Islam. Sehingga praktek-praktek penyimpangan itu telah banyak melekat di tubuh kaum muslimin. Lihatlah sebagian kaum muslimin praktek zikirnya itu kayak rocker. Wow, jingkrak-jingkrak, kemudian mentiung kanan, mentiung kiri, gak karuan. Kemudian praktek-praktek ini gaya-gaya hidupnya, gaya-gaya hidup orang kafir, orang musyrik. Penyimpangan yang terjadi tengah-tengah umat ini telah sangat banyak. Menyelisih ilmu dan amal. Ilmunya ilmu yang sesat, amalnya amal yang keliru, itu telah banyak mewarnai kaum muslimin. Wa annahu qad Allah qad uliqa bil Islam ma laisa minhu. Dan sungguh telah banyak perkara-perkara yang digantungkan kepada Islam yang bukan dari Islam. Banyak perkara, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah pemikiran yang bukan Islam itu diklaim dianggap Islam. Sehingga banyak ajaran-ajaran palsu yang bertebaran dalam Islam. Itu dianggap Islam. Sehingga di tengah-tengah banyaknya kesatan seperti ini, ketika orang akan menghidupkan ajaran Islam yang asli, apa katanya? Oh ini aliran sesat. Oh ini Wahabi. Oh ini anti kepada ajaran agama. Ini pembawa aliran baru. Karena sudah saking ngetelnya kebiasaan sesat itu berkembang di tengah masyarakat yang dianggap agama. Yang dianggap agama. Sehingga dianggap itu sudah turun-temurun itu agama ya kayak gitu. Akhirnya ketika ada orang mereka mengingkarinya dan menghidupkan Islam yang sesungguhnya, itu dianggap aliran sesat. Wa naula sabila ila takhallus minadz dzuli wal madhrub alaina min qurunin illa biruju'i ila ad-din as-sahih. Dan tidak ada jalan bagi umat ini untuk selamat atau untuk terentaskan dari kehinaan yang menimpanya itu dari zaman-zaman yang terus menimpa kita. Tidak ada cara mengentaskan dan lepas dari kehinaan itu kecuali dengan ar-rujuk ila din as-sahih, kecuali dengan kembali kepada agama yang benar. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum athnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yang singuhu hatta tarju ila dinikum." Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, jika kalian telah berjual beli dengan sistem inah satu di antara sistem ribawi, sistem jual beli dengan ini rotok bulat, saya A, anda B, saya butuh duit, pengen utang ke anda B, tetapi anda pengennya itu kalau ngutangi saya ya mana, supaya nggak kelihatan yaitu mana yaitu ribanya itu jelas ketok motong gitu, maka anda kemudian menjual kepada saya secara kredit mobil mamanya, sedangkan saya nggak butuh mobil, saya butuhnya itu duit. Kemudian karena saya butuhnya duit, maka mobil yang tak beli dengan kredit, katakanlah kredit 100 juta. Kemudian, mobil jual cash ke Anda, ya ini ke B, saya jual ke Anda. Lalu Anda beli dengan kontan 80 juta. Maka saya terima uang 80 juta, tapi saya punya tanggungan utang 100 juta. Maka sesungguhnya itu sama dengan kamu tak pinjami uang 80 juta, nanti kembali 100 juta, mana 20 juta. Itu bulat, agak bulat dikit. Supaya kelihatan jual beli. Dan riba ini adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, dan mal'un, terlaknat, pemakannya, penulisnya, itu adalah semuanya terlaknat. Kemudian lebih keji daripada berzina dengan 36 wanita, kemudian seperti menzinai ibunya. Ini diterangkan semuanya oleh Nabi. Dan tidaklah harta didapatkan atau tidaklah harta dikumpulkan dengan cara ribawi, kecuali hasilnya adalah bangkrut. Kalau enggak bangkrut jadi dengkul, tinggal dengkulnya tok ludes, ya bangkrut, itu enggak ada barokahnya. Ini adalah riba. Dan para ulama telah jelaskan gambaran-gambarannya tentang masalah riba. Dan ayat dan hadis sangat banyak berkaitan masalah riba. Wa khattum atna bal baqar, dan kalian telah asyik telah pegangi ekor-ekor sapi. Wa ratitum bizar'i, dan rita dengan cocok tanam. Ini semuanya wallah alam bisawab ungkapan tentang yaitu hati yang sudah lengket kepada dunia. Sehingga asyik dengan ternaknya, asyik dengan tanamannya, pertaniannya, tidak lagi ngurus agamanya, dan kelazimannya itu kalau sudah begitu adalah wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kalian tinggalkan jihad. Jihad dengan segala dimensinya. Ibnu Qayyim terangkan ada jihad kepada diri kita sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan ini gembong alul bid'ah dan ahli maksiat, jihad melawan orang munafik dan kafir. Jihad melawan diri kita sendiri, yaitu jihad untuk berilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu dan amal, jihad untuk mensabari itu semuanya. Ini membutuhkan jihad. Kemudian, jihad melawan syaitan, yaitu menepis bisikan syahwat dan syubhat. Menepis bisikan syahwat dan syubhat. Kemudian jihad melawan gembong-gembong ahli maksiat dan ahli bid'ah, membongkar syubhat ahli bid'ah, dan itu memerangi ini kemaksiatan. Jihad melawan orang kafir munafik, yaitu dengan cara menegakkan hujah kepada orang-orang munafik, membongkar kemunafikannya, menjelaskan Islam dengan gamblang, dan pada orang kafir sampai bisa mengangkat senjata. Inilah ranah jihad. Dengan makna yang luas, kesungguhan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya telah lengket dengan dunia, enggak peduli dengan itu semuanya itu. Enggak peduli dengan agama. Mau agama itu tersingkir, terhina, enggak peduli. Urusan dia, dia mendapatkan dunia. Kalau sudah seperti itu, manusia berkutat pada, umat Islam berkutat pada dunia yang rendah dan hina. Mataun qalil, yang nilainya tidak lebih daripada seekor nyamuk, bangkai seekor kambing, kotoran manusia, sekedar seperti tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan lalu kita angkat, dan semisalnya. Apa yang akan Allah timpahkan pada umat ini yang asalnya umat ini adalah mulia? Sallallahu alaikum dullan. Allah akan timpakan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. Karena hubu dunia. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, hadis Sauban, yang Nabi menggambarkan umat ini akan menjadi royoan umat-umat orang-orang kafir, sampai para sahabat yang tidak mengetahui tentang harga diri muslimin kecuali izzah, kok sampai jadikan rebutan orang-orang kafir? Amin kilatinahnu yawma idzin, ya Rasulullah, apakah kita waktu itu jumlahnya sedikit, ya Rasulullah? Bal antum yawma idzin katsirun, bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Tapi kualitasnya, soal kualitas, walakin naqum husaun ka husaisil, kalian kayak buih yang berada di sebuah aliran. Buih. Sehebat apapun buih itu enggak akan membuat orang takut. Karena enggak berkualitas. Enggak membahayakan. Buih. Kenapa umat ini katakan Nabi buih? Allah telah meletakkan di hatinya itu penyakit wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit Wuhan yang membuat manusia umat ini rapuh. Kata Nabi, la yang si Wuhan ankum hatta tarju ila dinikum. Keinginan itu tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka beliau katakan, wajabal musara'ah ila tahqiqi ma yarfa'u anna dhul. Wajib untuk bersegera kita mewujudkan apa yang akan mengangkat, yang Allah akan mengangkat dari kita kehinaan. Apa itu? Wawwa ar-ruju' ila safa'il wahyain. Al-kitab wa sunnah, al-fahmi salafis salih. Yaitu, cara kita terangkat dari kehinaan bagaimana? Kembali kepada kemurnian agama. Kembali kepada kebeningan dua wahyu, kitab dan sunnah, dengan pemahaman para salafus salih, alladzina hum ahlul qurun as-salasa al-ula. Yang as-salafus salih adalah mereka, yaitu generasi tiga qurun pertama yang utama. Khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum, sebaik-baik manusia dan manusia pada zamanku, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini yang Nabi telah jelaskan. Kemudian beliau tegaskan di sini. Wa'id qadim tadat yadut tahrib ila sofa'il islam hatta lawathathu wa ila jamalihi hatta syawahathu. Dan tangan-tangan para penyimpang, dia telah menjamah ini kebeningan Islam sampai menjadi keruh, dan keindahan Islam sampai menjadi jelek. Tangan-tangan kotor para penyimpang telah ngeregeti Islam, telah mengotori Islam, telah membuat keruhnya Islam yang tadinya kelihatan bening, bagus, indah, itu menjadi apa ini, keruh, kotor, kemudian jelek, karena tangan-tangan penyimpang yang telah menjamah kemurnian Islam ini. Kanat taswiyatu min kulli dakhilin min aujabil wajibat. Kalau begitu, cara kita kembali kepada agama ini, kemurnian agama ini, maka pemurnian dari segala perkara yang menyusup ke dalam Islam itu sebuah kewajiban besar. Banyak ajaran-ajaran yang telah menyusup ke dalam Islam. Menyusup ke akidah, menyusup ke tafsir, menyusup ke hadis, menyusup ke ibadah yang bukan Islam. Maka kewajiban pertama adalah bagaimana membersihkan semua kotoran-kotoran tersebut, menyaring kotoran-kotoran tersebut, sehingga betul-betul agama ini kembali kepada kemurniannya. Dan itu termasuk bagian pada jaminan Allah, yang Allah menjamin agama ini tidak akan pernah akan tetap terjaga originalitasannya, keasliannya, sampai menjelang kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menjaga, kami yang menurunkan adzikr Al-Quran, Islam, dua wahyu, Quran dan Sunnah. Dan kami akan menjaganya itu. Wa idza tabat tahrib ila qaumin. Dan ketika tahrib itu telah merasuk di suatu kaum, wasyahat mana hijuhum ani tasfiyah, sedangkan kurikulum kaum ini pelit untuk melakukan tasfiyah, tidak adanya gerakan melakukan tasfiyah, asabathum hayratun la yufarriquna maha baina halalin wa haram. Ketika penyimpangan itu telah merasuk ke suatu kaum, dan mereka itu pelit, tidak ada semangat untuk membersihkan sama sekali, maka yang terjadi adalah kebingungan-kebingungan di masyarakat. Mereka tidak bisa membedakan antara halal dan haram, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara baik dan buruk, karena yaitu telah terkotorinya oleh para penyimpang tersebut, bahkan bisa terbalik-balik, yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, itu yang akan terjadi. Di mana Nabi pernah bersabda, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah Rabbku telah memerintahkan beraku untuk mengajarkan pada kalian apa yang bodoh, yang kalian bodoh tentangnya, yang dari apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Kata Nabi, kullu malin nahaltu 'abdan halalun. Semua harta yang telah diberikan, aku berikan kepada hamba adalah halal. Wa inni, dan firman Allah Ta'ala yang dikursi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Aku ciptakan nabaku semuanya dan hunafa'a kullahum. Semuanya adalah hanif, condong kepada al-haq. Wa innahum atathum syayatin, fastalathum an dinihim. Dan syaitan mendatangi mereka untuk menyesatkan mereka dari agamanya. Wa harramat alihim ma ahlaltu lahum, mengharamkan apa yang aku halalkan buat mereka. Wa amarathum ayusyriku bi, dan memerintahkan manusia menyekutukanku. Malam angzil bi sultanan, yang tidak aku turunkan. Ini hujahnya. Wa inallah nadhara ila ahli al-ardi, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu memperhatikan penduduk bumi, maka Allah SWT membenci Arabnya maupun ajamnya, ila baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian daripada kelompok ahlul ini kitab. Hadis ini diantaranya adalah bahwa syaitan mendatangi manusia untuk merubah agama manusia, sehingga menjadi terbalik-balik antara halal haram, antara sunnah bid'ah, antara syirik tauhid, sehingga manusia tenggelam di dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Walamma kanat al-jahiliyatu ala hadha al-wasfi alladhi fil hadith, ketika jahiliyah itu telah menjadi sifat manusia seperti dalam hadis tersebut, yaitu betul-betul manusia telah dilanda dengan kotoran-kotoran jahiliyah itu, enggak lagi mengenal hakikat al-haq, ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhallisan laha dinaha minas syawa'ib. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nabi, mengutus nabinya itu untuk membersihkan agamanya di segala kotoran-kotoran tersebut, murabbiyan laha alal Islam, dan kemudian mentarbiyah mereka dengan Islam, alladzi tadahu laha rabbuha, yang Allah ridha dengan Islam tersebut. Sehingga itulah kaidah taswiyah tarbiyah. Wa ala kaidah taswiyah tarbiyah, dengan kaidah taswiyah tarbiyah. Kalau Anda mau juga, wa in syi'ta qul, katakanlah tahliyah wa tahliyah. Tahliyah pengosongan, pembersihan. Kemudian tahliyah ini penghiasan. Kita kalau akan ingin mendapatkan hasil yang bagus, itu mesti harus melakukan tahliyah atau taswiyah tarbiyah. Kalau kita mengecat tembok yang sudah belang-belang kotor-kotor, sudah jebret-jebret, jedet-jedet itu enggak langsung dicat gitu aja, itu nanti ambrol semuanya, enggak ada gunanya ngecatnya itu. Disosrok dulu, bersihkan dulu, pakai diamplas segala, sudah siap lahannya untuk dicat, baru dicat, hasilnya bagus. Itu pengperontokan itu namanya tahliyah, kemudian pengecatan itu tasfiyah. Orang kalau mau make up muka itu, bukan bangun tidur bloboan masih ting cereprat macam-macam langsung dipupuri, langsung dipoles-poles, enggak. Dipermak mukanya itu, dibersihkan dulu, dikerok-kerok dulu semuanya bersih, baru kemudian dihiasi, dipoles-poles dengan apa yang diinginkan. Itu baru akan kelihatan ini bagus. Ngecais semuanya begitu. Besi karatan itu untuk dicat yang digokrokkan dulu catnya, gosrok, dibersihkan, baru kemudian dicat. Mau nanam itu begitu juga, nanam siapkan lahannya itu, dibersihkan, digaru, dipeluku, digaru, kemudian dibersihkan, disiangi semuanya itu, baru ditanam. Lalu ada pemeliharaan. Dakwah juga begitu. Ketika kita ingin mendidik ini masyarakat yang tegak di atas Islam, maka mesti dibersihkan kotoran-kotorannya dulu itu, dibersihkan syiriknya, dibersihkan kotoran-kotoran bid'ahnya itu, sehingga akan dihiasi dengan sunnah, dengan tauhid. Itulah yang dikatakan dengan taswiyah dan tarbiyah. Maka fafit tauhid, di dalam perkara tauhid, seorang la yutarabbal mar'u alihi saliman hatta yatakhallas min rawasi bisyirki. Orang tidak akan tertarbiyah dengan bagus di atas tauhid kecuali dirontokkan itu semuanya kotoran-kotoran syiriknya itu. Fama yakfur bitauhid wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur pada tauhid, kufur dulu dengan tauhid, kemudian baru beriman kepada Allah Ta'ala, maka itu akan menghasilkan sikap yang ini bagus. Faqad istamsaka bil uratil wusqa. Fi tasri, demikianlah dalam masalah tasri ini, orang tidak akan terdidik dengan bagus, kecuali hatta yatakhallas minal bid'ah, sampai dibersihkan dari bid'ah-bid'ah. Rasulullah SAW, dalam khutbahnya senantiasa mengulang-ulang. Yang Nabi ketika berkhutbah nampak mukanya merah, kemudian seperti panglima yang sedang mengumandu, kemudian Nabi pun sampaikan diantaranya itu, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kalimat yang diulang-ulang Nabi. Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallam, seburuk-buruk perkara yang diadakan, setiap yang diadakan adalah bid'ah, bid'ah itu sesat. Ini akan Nabi tanamkan di dalam jiwa seorang muslim, menjadi ibaratnya mindset dalam kehidupan dia itu, hidup itu adalah dengan petunjuk Quran dan sunnah dan menghindari bid'ah. Itulah Islam yang lurus. Ini yang Nabi ulang-ulang. Seandainya Nabi hidup pada zaman sekarang ini dan Nabi membacakan ini hadis ini mengingatkan bid'ah-bid'ah ini, mungkin orang sesek. Ahlul bid'ah itu sesek. Ini yang pertama kali mengucapkan, mempopulerkan Nabi. Itu diulang-ulang Nabi terus. Sekarang ini kalau kita membacakan hadis ini tentang bid'ah, oh, orang sesek dadanya, sumpek dadanya, kupingnya itu menjadi merah, itu enggak pengen dengar ucapan ada bid'ah-bid'ah. Seakan-akan dia enggak ridha dengan apa yang diingatkan Rasulullah SAW. Sehingga kesimpulan wa khulasatu hadhil qaidah, kesimpulan qaidah ini adalah annaha ta'ni taswiyatul islam min kulli dakhilin wa tarbiyatun nas ala hadzal islam al asil. Itu kesimpulan kaidah ini adalah mesti perhatian dengan taswiyah Islam dari semua yang mengotori Islam. Dibersihkannya Islam dari semua yang mengotori Islam. Dan umat ini ditarbiyah, dididik di atas Islam yang murni, yang bersih. Islam yang betul-betul asalnya taswiyatu tauhid minasyirik wa sunnah minal bid'ah wal fiqih minal ara al haditha al marjuhah wal akhlak min sulukil umam al halika al maqbuhah wal ahadith an nabawiyah as sahihah minal ahadith al makdzubah al mafdhuhah. Yaitu membersihkan tauhid dari syirik, sunnah dari bid'ah, fikih dari pendapat-pendapat yang marjo, yang lemah, akhlak dari perilaku orang-orang yang menyimpang, yang jorok, hadis-hadis di Nabawi yang sahihah, dibersihkan dari yang makdzubah, yang dusta-dusta. Ini adalah prinsip taswiyah tarbiyah. Syekh Albani dalam masalah ini, beliau pernah berdialog dengan seorang pemimpin partai terkenal di Aljazair, yang pengikutnya itu jutaan. Syalbani ingin mengetes atau ingin menjajaki seberapa kualitas pengikutnya yang dianggap jutaan itu. Kata Syalbani, aqulu alladhi ma'aka ya'rifuna anna Allah mustawin ala arsy. Apakah setiap orang yang bersamamu mengenal Allah itu istiwa di atas arsy? Lalu dia menjawab dengan jawaban-jawaban politis, narju dzalik, kami berharap seperti itu ya Syekh, kata Syekh, da'ka minal jawab asiasi, tinggalkan jawaban politis seperti ini. Maka dia pun akhirnya menjawab, yaitu bahwa pengikutnya belum mengenal Allah di atas ars. Kata Syalbani, yakfini min kahada. Cukuplah aku dengan ini perkataanmu tadi. Artinya umat ini, Syalbani katakan sobun, enggak berkualitas untuk sabun. Dan benar, begitu pemilu menang bahkan 90%, tapi habis itu disikat habis. Disikat habis. Kekuatan musuh tidak membiarkan mereka megang kemenangan, sehingga aktivis di penjara, kemudian ditangkap, sehingga menjadi dakwah kacau balau. Yang tadinya sudah mulai tertata lumayan bagus. Bahasanya, umat ketika mereka tidak dididik di atas akidah yang lurus, kalau mereka tidak sanggup merubah akidah pengikutnya, dia lebih enggak sanggup lagi merubah ibuah daripada tauhid, masalah akhlak, masalah ini enggak akan sanggup lagi merubahnya. Dia hanya pengen mencari simpatisan di kota-kota politik, di kota-kota pemilu. Sehingga tidak akan mungkin bisa mengingkari yakni akidahnya orang-orang sesat, pemikiran orang sesat selama dia memberikan dukungan kepada dia. Akhirnya runtuhlah pendidikan yang akan dia lakukan pada mereka. Ini yang para ulama yakinkan kepada kita. Persatuan yang tidak diikat dengan akidah yang hakiki hanya persatuan semu, persatuan yang digambarkan Allah, persatuannya orang-orang Yahudi, orangnya itu penuh dengan penyimpangan tapi menampakkan itu kesatuan, itu tahsabum jami'an wa qulubum syatta, kamu sangka mereka bersatu tapi ini persatuan padahal hati mereka centang perenang, tunggu saat meledaknya perpecahan di antara mereka itu. Persatuan palsu, persatuan semu, persatuan akidah, persatuan hati mereka diikat dengan akidah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah bicara tentang ini kekuasaan Anda akan diberikan hadiah khilafan, syaratnya itu apa? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kalian mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallam, pertanyaan Syalbani tadi sebenarnya itu adalah pengecewantan pertanyaan Nabi kepada seorang budak wanita, "Ainallah, di mana itu Allah?" Di mana itu Allah? Pertanyaan di mana Allah itu boleh jadi sekarang menjadi pertanyaan yang diketawain orang. Zaman kayak gini pertanyaannya ainallah di mana Allah taala. Padahal ini pertanyaan yang dengan jawabannya itu Nabi membebaskan seorang budak. Layak kalau kita tidak segera terbebaskan dari penjajahan musuh karena kita tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu menggunakan jalan pikiran sendiri. Ringkasnya bahwa bab ini menginginkan kepada kita di antara prinsip dalam Islam itu adalah tasfiyah tarbiyah. Mesti kita harus tumbuh berkembang dalam ini di atas pendidikan Islam yang murni, Islam yang bersih dari berbagai macam kotoran syirik, bid'ah, khurafat. Di negeri kita ini Masya Allah pernah ada gerakan yang dipelopori oleh Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dakwanya itu anti TBC. Ini TBC itu T-nya itu takhayul, B-nya itu bid'ah, C-nya itu curofat, khurofat. Intinya itulah anti syirik, bid'ah, khurofat semisalnya itu ingin betul-betul dididik di atas kemurnian ajaran agamanya itu. Ini adalah pendidikan yang memang ciri khas pendidikan yaitu salaful ummah. Dan ini yang mesti dididikkan kepada kaum muslimin. Apabila tidak, umat ini tidak akan mengenal Islam yang hakiki, yang sesungguhnya. Ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi ini ilmu kita, amal kita, harta kita, umur kita. Sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang senantiasa dalam kebaikan. Dan terus istiqomah sampai akhir zaman dalam keadaan meninggal dalam keadaan kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Demikian Bapak sekalian, para pemirsa, mudah-mudahan manfaat dan kita cukupkan sekian. Dengan demikian kita anggap selesai pembahasan tentang kitab Sittatul Durar, tentu dengan ringkas kita sampaikan. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama, Afwan Ustaz, bolehkah kita mengaminkan doanya Ahlul Bid'ah dan bolehkah kita mendoakan kehancuran bagi mereka? Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaminkan doa orang lain selama itu adalah kebaikan, boleh-boleh aja. Kemudian mendoakan keburukan bagi Ahlul Bid'ah, maka lebih baik mendoakan kebaikan. Syekhul Islam, seorang yang terkenal keras dalam membantah ini Ahlul Bid'ah, tetapi alangkah sangat lembutnya Syekhul Islam dalam bersikap. Ketika Syekhul Islam itu mendengar disampaikan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa musuh besarnya itu meninggal, disangka oleh sang murid ini Syekhul Islam akan bergembira. Ternyata justru dia kelihatan marah, maka dia pun bahkan langsung takziah kepada ke rumahnya dan beliau menyampaikan kepada keluarganya bahwa dirinya siap menggantikan posisi sang ayah, artinya kalau ada keperluan maka mintalah kepadaku, menjamin kebutuhannya. Ini menunjukkan suatu rahmah yang luar biasa. Syekhul Islam di zaman Ibnu Qalawun sang raja, ada ulama penjilat yang menjilat kepada Ibnu Qalawun yang memberikan fatwa untuk membunuh Syekhul Islam, tapi Ibnu Qalawun ditangkap di penjara. Kemudian satu saat Ibnu Qalawun dijungkelkan oleh Jasingkir di kudeta, Jasingkir naik, ternyata ulama yang menjilat Ibnu Qalawun sekarang ganti menjilat Jasingkir. Oh, betapa panasnya hatinya Ibnu Qalawun. Maka dia berniat untuk menjungkelkan, mengkudeta Jasingkir. Allah ini kabulkan, dia bisa mengkudeta Jasingkir. Begitu dia naik, ulama penjilat tadi menjilat lagi kepada Ibnu Qalawun. Maka Ibnu Qalawun keluarkan Syekhul Islam dan dia tunjukkan fatwanya mereka ini yang memfatwakan untuk membunuh Syekhul Islam. Dengan harapan Syekhul Islam berfatwa untuk membunuh mereka, tapi oleh Syekhul Islam justru dengan syafaat beliau, ulama-ulama penjilat ini tetap bersama dengan Ibnu Qalawun. Dengan syafaat ini Syekhul Islam, alangkah sangat mulianya beliau. Demikian pula pernah Syekhul Islam ini satu saat dikeroyok oleh seorang Ahlul Bid'ah. Kemudian ketika perkelahian terjadi, masyarakat mulai kumpul, tentara juga mulai datangan, lalu dia ngacir. Kemudian oleh mereka mendesak Syekhul Islam untuk bisa mengizinkan, membereskan mereka. Ditanya Syekhul Islam, jangan, enggak. Dia sudah dihalalkan. Ketika didesak untuk dia dibolehkan menyelesaikan urusan mereka itu, kata Syekhul Islam, kalau itu kaitannya dengan Allah SWT, haknya Allah, maka Allah yang akan, ini Allah akan, Allah telah memiliki keputusan tersendiri. Kalau berkaitan dengan hak saya telah aku maafkan, kalau berkaitan dengan hak Anda, kalau Anda tanya saya, maka ikutlah fatwa saya. Dan bahkan kemudian ketika mereka ini orang yang royok tadi itu dikejar-kejar kerajaan, bahkan dia berlindungnya kepada rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang singkat cerita, beliau bahkan memberikan syafaat perlindungan. Demikian dia berbuat kisah, ini betapa mulianya ini hati seorang ulama Ahlussunnah. Intinya apabila Ahlul Bid'ah lebih baik didoakan kebaikan. Bagaimana dia mendapatkan hidayah Allah SWT dan kemudian mereka kembali kepada jalan yang hak. Wallahualam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam sholat berjamaah, apakah kita diwajibkan mengikuti bacaan imam atau hanya mendengarkan saja? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal bacaan, itu adalah didengarkan. Kecuali Fatihah, ulama ikhtilaf, itu ada yang mewajibkan baca Fatihah, karena Fatihah merupakan rukun bacaan sholat, ada yang mencukupkan dengan bacaan imam. Adapun gerakan-gerakan yang lainnya diikuti, karena ju'ilal imamul yutaba, imam itu diadakan untuk diikuti ruku-ruku, sujud-sujud, dan tidak boleh mendahului imam. Wallahualam bissawab. Demikian. Jazakallah khairan. atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz, masjid di kampung Ana sudah dibuka kembali, tapi pemerintah dan MUI mengharuskan memberi jarak saat sholat. Bagaimana sikap Ana, apakah tetap sholat di masjid atau di rumah saja? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dirasa aman bisa ke masjid, kalau merasa enggak aman bisa di rumah. Yang jelas ada masing-masing ada para ulama'nya yang telah bicara tentang masalah itu. Adapun berjarak juga para ulama telah bicara juga bolehnya berjarak dalam rangka untuk yaitu menghindari kekhawatiran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena merapatkan shaf dikatakan tidak wajib. Merenggangkan shaf itu adalah makruh. Tetapi ketika ada kebutuhan khusus, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, bagaimana cara merontokkan kesyirikan? Ya, pertama, bismillahirrahmanirrahim, pertama harus paham dulu hakikat tauhid, hakikat syirik. Kalau sudah tahu, ditinggalkan rontok sendiri, ditinggalkan, digogrokan, semuanya diwajib ditinggalkan. Sehingga harus paham dulu tentang hakikat tauhid, syirik, belajar yang benar tentang tauhid, syirik, sehingga akan bisa membersihkan dan membentengi dari kesyirikan. Kata para ulama, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana dia akan bisa membentengi diri dari keburukan kalau dia tidak tahu apa itu keburukan? Bagaimana dia bisa terbebas dari kesyirikan kalau dia enggak tahu apa itu kesyirikan? Maka pelajari dengan baik-baik, fahami dengan benar, baru kita akan bisa meninggalkan segala keburukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, bolehkah kita berbohong saat ditanya puasa ya? Bolehkah berbohong untuk menyembunyikan amalan sunnah kita? Jazakallahu khairan. Berbohong itu tidak dibolehkan kecuali dalam satu, mendamaikan kedua orang bertikai. Kedua, suami istri dalam rangka untuk mengambil masalih. Yang ketiga, lupa, tapi intinya itu. Adapun yang kita ditanya berpuasa ya, itu ya gak perlu berbohong. Ya kalau layak disampaikan, kalau enggak ya gak usah dijawab juga gak apa-apa itu. Intinya gak boleh berbohong dalam masalah itu, bukan wilayahnya untuk berbohong. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.